Okay, bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Okay, baik, sambung balik eh. So tadi dengan sebab itu dia kata macam kenapa faedah penuturan ucapan kepada makhluk dan mereka tak faham. Ha, tapi kat sini Imam Ghazali rahimahullah dia cuba fahamkan, dia kata ucapan itu satu pada tuju kepada golongan berakal. So kan dia katalah macam kalau kita faham orang bertakwa, yes. Betul, Quran tu hidayah untuk orang bertakwa. Kalau orang yang tak bertakwa, Quran tidak ucap kepada dia, dia tak dapat kesan apa-apa. Dia tak faham pun apa yang diucapkan. Bukan dia pekak, bukan setakat tak faham, pekak. Pekak dan buta daripada segala ucapan Al-Quran. Okay. Sebab tu macam dia kata bandingan dia seperti ucapan kepada orang orang dewasa. Ucapan pada orang yang arif ni, yang alim ni, dia kata seperti ucapan kepada budak-budak ditambah kepada dewasa, orang dewasa. Orang dewasa faham, budak tak faham. So jadi kita patut kata pada budak-budak ni, kata ini bukan daripada urusan kalian, kalian bukan ahlinya, pergi bincang benda lain. Nah, ini konsep dia. Tapi sebenarnya kalau kita ikutkan Quran Karim, hidayah masalah pemahaman tadi pada semua manusia, level dia tak boleh kita kata pasal budak dengan orang orang yang memang apa taraf hidup yang berbeza, eh, dia bukan sama. Seorang yang macam mungkin petani, peternak, peladang, dia mungkin tak lulus SPM, tapi dia ada kemahiran dalam kehidupan dia sendiri. Budak-budak tak kemahiran macam itulah kan. Dan tak boleh kita katakan mereka tak layak untuk memahami. Okey, itu konsep dia. Sebab Al-Quran ni untuk semua. Tapi cuma pemudahan penyampaian atau sudut mana Quran tu akan nyata kepada orang semua, itu tajuk berbeza. Tapi takkan Allah Taala tutur apa beri kepada mereka satu ucapan tuturan yang tidak ada kefahaman. Mesti ada kefahaman. Okay. Faqad qila lil juhal, kan? Mengesungguh telah dikata pada orang golongan yang jahil. Dan surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah pada orang-orang yang diberikan ingatan, mana orang yang diberikan kitab, jika kalian tidak mengetahui. Tapi sebenarnya kalau konteks ayat bukan macam tu je kita terjemahkan. Sebab persoalan ni timbul bila orang musyrikin tak setuju Nabi ni utusan Tuhan. Maka Allah Ta'ala kata tanyalah pada ahli kitab kalau kamu tak faham. Tengok betul tak? Bukan masalah apa, masalah persoalan tanya tadi pasal ni. Tak, clarify pasal Muhammad dah ada clarify. Bukan korang tak tahu kan? Ha, tengok, ahli kitab pun tahu. Itu maksud dia. Persoalan itu yang ditimbulkan. Bukan maksud dia kita kata golongan tu jahil. Tahu kan jahil? Dia tak diberikan kitab. Yeah? Fa'idha sa'alu ahla zikri fa'inkanu yutikuna fahamahu fahamuhum. Nah, maka mereka bertanya kan ahli zikr, jika mereka dahulu apa yutiku na fahamahu, mereka mampu untuk memahaminya, maka mereka fahamkan akan ia. Wa illa qalu, jika tidak mereka berkata, qalu lahum, mereka kata pada orang-orang yang bertanya, wa ma utitu min ilmi illa qalila, kamu tak diberikan ilmu kecuali sedikit. Surah Isra 85. Tapi ini yang kita fahamkan persoalan berkenaan dengan roh, yang mana tak diberikan ilmu kecuali sedikit. Memang kita kata kulil ruh min amir rabbi, soalan yang ditanya Nabi SAW tentang roh, kamu tak diberikan ilmu mengenai roh kecuali kan kecuali sedikit, bukannya nak kepada semua general maksud sebenarnya. Dan dia kata dalam surah Al-Ma'idah 101, la tas'alu an syai'a in tubdalakum tasukkum, yang kamu minta mengenai perkara-perkara jika didedah pada kamu dia akan memburukkan kamu. Ini kadang permintaan para sahabat, contoh macam minta pergi perang, minta jihad, ayat jihad tak datang lagi, tak suruh, diorang sibuk nak minta. Lain sekali bila minta dapat, mula susahkan diorang. Diorang rasa tersepit. Itu contohnya, ataupun memperdalamkan persoalan. Contoh macam kadang-kadang kita ni, apa benda tu, zahirnya dah bersih, elok. Pakailah, makanlah. Lepas tu kita dah entah-entah, mana tahu, habis tak keluar rumah lah. Pakai slipper pun tak boleh, ini tak boleh kan. Nah, ini kena jaga-jaga. Malakum wali hadha soal, apa hal kamu dengan soalan ini, itu maksud dia eh? Tapi itu yang kita kata datang Quran Karim dan bentuk umum berkenaan dengan teguran bagi masalah persoalan dalam pertanyaan. Kita bertanya soalan orang, kalau tak ada jawab cakap apa. Dan sepatutnya yang kita tunjukkan adalah apa yang malaikat cakap, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Okay, maksud dia itulah. Tapi maksud dia kat sini benda tu boleh berlaku pertuturan kepada pihak yang tak tahu tadi. Dan dia boleh bertanya pula balik pada pihak yang tertentu yang lain untuk memahamkan dia tentang perkara yang tak faham. So bukanlah maksud dia sia-sia ajar pada orang yang budak-budak benda yang tak boleh dipahami. Baca pada dia, pada orang yang tak kuat akal, tentang benda yang takkan dia tahu. Bukan macam tu. Sebab dalam Islam dia ada aturan. Yang tak tahu pergi tanya yang tahu. Supaya kita boleh fahamkan benda yang kita tahu. Okay. Hadihi ma'anil iman biha wajibun. Ini pengertian-pengertian hadil ma'anin. Mana-mana pengertian-pengertian datang daripada lafaz-lafaz yang datang Nabi SAW ni. Iman dengannya adalah wajib. Iman dengannya adalah wajib. Wal kaifiyah majhulah. Tapi cara dia tidak diketahui. Mereka kena iman lah. Tapi iman tadi kena faham. Bukan kita maksudnya kita iman tadi macam macam istawa ala. Kan kita sibuk larikan maksud pada kita beriman. Iman kita, macam kita terangkan, kita tanzih tanpa takwil. Sebab kita tanzih tadi tanpa kita taktil, tanpa kita abaikan. Kan? Tanpa kita abaikan pengertian. Kita tahu maksud dan kita tanzih ke atas tapi bukan dengan maksud itu. Okay? Okay. Dia kata ai majhulatun lakum, tak diketahui bagi pihak kalian. Memang dalam konteks ini semua tak tahu. Bukan setakat yang alim tak alim. Semua orang tak tahu pasal bagi Allah Taala tadi tentang dirinya, siapa yang tahu? Wala yuhitun bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a, tak ada mereka meliputi dari pengetahuan Taala, kecuali apa yang dikehendaki saja, dan tak ada dikehendaki untuk Taala kecuali pengetahuan nama dan sifat melalui asma'ul husna tu. Tak diberi pada kita berkenaan dengan gambar, wajah, tak ada. Tak ada siapa tahu. Hatta Nabi pun tak tahu. Dan Nabi kata apa? Nurun anna arah. Bila para sahabat tanya, hal ra'aita rabbak. Kau lihat ke Tuhan kau? Itu dengan mata lah. Nabi kata, nurun anna arah. Cahaya, macam mana aku nak lihat dia? Sebab tabir Allah Ta'ala cahaya. So Nabi kata, aku tak nampak lah maksudnya. Itu jawapan dia. Nabi pun tak nampak. So dengan sebab itu memang bahkan Nabi ajar pada para sahabat, kamu hanya akan lihat Tuhan kamu lepas kamu mati. Itu konsep dia. Yang mati bertemu Allah Ta'ala itu memang betul. Itu konsep dia ajar dalam agama. So maksudnya kalau ikutkan pada sini, tak ada siapa yang lebih apa dalam konteks masalah tentang sifat Allah Ta'ala tadi, tak ada siapa level-level tau. Semua kita sama. Kalau kes benda lain macam kes yang tadi sebutan tentang masalah ada ucapan tadi, orang alim faham, orang tak alim tak faham, itu pada banyak perkara. Tapi pada sifat Allah Ta'ala, semua orang jahil. Tak ada siapa yang tahu. Bahawa Allah Ta'ala tak diliputi dengan ilmu oleh makhluknya. Sebab tu mustahil untuk orang tu kata, ini untuk orang alim je tahulah, orang tak boleh. Ini ingat ni, pasal dia ucapan tu serupa. Sebab semua kita jahil tentang Allah Ta'ala. Unless apa Allah Ta'ala ajar kita. Yang itu yang malaikat kata, la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ayat itu yang applicable pada masalah ni. Banyak mana Allah Ta'ala buka daripada pengetahuan, itu je yang ada. Takkan lebih dari itu. Bahkan semua makhluk jumpa itu sahaja. Bukannya A dapat lebih, B kurang lebih. Tak. Sebab kalau orang tu kata macam tu, maksudnya Allah Ta'ala tak buka dia. Pembukaan tadi tak betul lah. Dia buka pada makhluk dia banyak ini. Banyak ini je. Awak alim ke? Awak jahil ke? Awak pandai kitab? Tak pandai kitab? Awak seorang apa yang duduk universiti? Awak seorang peladang? Banyak ni dia buka. Tak ada lebih dari itu. Sedangkan kalau dalam konteks masalah pemahaman yang awal tadi, ucapan tadi dengan benda tak difahami, dia ingat ucapan pada orang yang berpengetahuan, dia faham. Yang tak faham tu orang yang tak berpengetahuan. Tak. Ini konsep ni salah. Tak kena. Sebab dalam perkara ni, pasal ini benda-benda yang berkaitan sifat Allah Ta'ala, dia mencerita pada kita dan memang kita takkan tahu tentang dia. Takkan meliputi ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Dia kata apa? Wasu'alu anhu bid'atun. Dan pertanyaan mengenainya adalah bid'ah. Okay. Kama qala Malik radhiyallahu anhu. Yang macam dia kata Malik rahimahullah. Dia kata apa? Al-istiwa' maklum. Istiwa' ni maklum. Wal kaifiyah, cara dia majhul. Wal imanu bihi wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Ni kita kata memang betul. Kan? Istiwa maklum. Engkau tahu, aku tahu, dia tahu. Cara? Engkau tak tahu, aku tak tahu, semua tak tahu. Iman? Wajib. Soalan. Ada pasal soalan, akan tengok pasal kaifiyah. Sebab soalan adalah kaifiyah. Okay? Sebenarnya, memang kaifiyah tu yang tak dapat diketahui. Sebab Allah Ta'ala tak ada bandingan. Tak ada bandingan, eh? Sebab tu kenapa kat sini kalau ni kata even apa bawah tu footnote tak sebaca pasal geng-geng pengarang buku ni dia cuba nak larikan balik. Kat situ dah jelas dah. Kata-kata Imam Ghazali dah jelas. Dia bila riwayat tu datang, Imam Malik cakap itu jelas. Kaifiyah majhul. Dia boleh kata apa? Kaifiyah ghairu maqulah. Itu tukar bawah. Ini jangan pakai. Pada dua orang sekarang ni masalah. Bila pasal tadilah, kalau kita apply pada semua benda. Kalau sebut tangan pun. Faham maksud? Faham. Tapi tak tahu cara. Bagi orang Taala tak ada cara. Iman wajib. Soal bid'ah. Betul ya, betul dia. Apply pada semua. Turun, tahu. Tahu kalimah turun, tahu. Tak faham pula. Cara tak tahu. Iman wajib. Soal bid'ah. Itu betul, dia stop situ je. Ini masa kat sini, kalau sampai sini saja dah betul dah, cukup dah. Fa'idhanil imanu bil jumliyat jumliyat. Okey. Allati laisat laisat mufassalatan fil zihni mumkinun. Maka jika demikian, iman dengan perkataan-perkataan yang menyeluruh, tajuk-tajuk menyeluruh, jumliyat, dia kata yang tidak diperincikan dalam akal kita, tak ada perincian dia. Mungkin boleh tak ada masalah. Walakin taqdisuhu alladhi huwa nafyul muhal minhu yang bagi an yakuna mufassala. Akan tapi penyucian, pentakdisan, okey, yang ia ternafi daripadanya adalah mustahil daripadanya Allah Taala, yang menafikan mustahilan daripada Allah Taala harus jadi terperinci. Jadi terperinci. Fa innal munfi huwa jismiyah walawazimuh. Kerana yang dinafikan adalah jisim, berjisim dan juga kelazimannya. Ini masalah juga. Ini tak kena. Ada belas kali patah balik sekali. Dia patah balik ke masalah kalam. Sebab kita tahu Allah tak ada zat. Ada zat. Masalah kalau kata rupa. Itu masalah rupa tu. Rupa berdaging, berurat, bersurat. Tak boleh. Itu ada, kita ada bandingan. Whenever ada bandingan, kita salah. Ada bandingan saja kita terus automatik salah. So, kita bukan masalah penafian berkenaan dengan masalah lafaz tadi. Kita faham lafaz tapi tak tahu cara. Itu je. Tak perlu kita nafikan kerana nafikan pula perincikan balik. Pasal kita tak tahu, tak ada peliputan ilmu tentang Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala apa saja terbayang dalam akal kita semua salah. Kita bandingkan dengan ni ke semua salah. Tak bukan boleh kita bayang sebab Allah Ta'ala tak ada bayangan untuk dibayangkan. Tapi kita faham kalimah? Faham kalimah. Tak tahu cara. Sebab dengan bayangan tadi akan ada cara. Bayangan akan ada cara, rupa dan bentuk. Okey. Wa na'ni bil jismi huna. Dan kita maksudkan dengan jisim di sini, ha huna di sini, asyakhsul muqaddar. Pemerian ya, bentuk rupa yang berketetapan. Atul, al-arid, al-amik, ada ketinggian, ada kelebaran, ada kedalaman. Alladhi yamna'u ghairuhu min ayyu jada ma'ahu. Yang menyekat selainnya untuk wujud bersama-sama dengannya. Bihaitsu huwa alladhi yarfa'u ma yatlubu makanahu wa in kana huwa wa in kana qawiyan. Di mana kalau dia yang menolak apa yang mengambil tempatnya jika dia kuat. Macam ni, macam kalau meja ni lebar, kan dia makan ruang. Ini maksud dia kata jisim tu yang makan ruang. Sebab tajuk ini, tajuk boleh berasal, persoalan ini dah luar batasan. Tajuk ni luar batasan. So kita takkan boleh samakan Allah Ta'ala jisim macam kita. Macam kita ada, kita tak boleh kata pula tak ada zat. Zat itu ada. Sebab ada arasy, ada zat, ada. Tak ada pula, ada tabir. Tabir buat apa? Kalau tabir ada, ada hijab. Belakang ada tak benda? Mesti ada belakang itu, ada lah. Takkan nak kata tidak pula? Tidak ada. Lepas tu, orang lain tu yang saya ingat, saudari ada tegur kan. Dia kata tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kiri, tak ada depan belakang. Kat mana? Tak ada lah. Tak ada. Ini yang kata, kita kata membawa kepada tajuk hulul wal ittihad. Menyerap dan juga bersatu dengan makhluk. Kita dan dia dalam yang satu. Tu masalah lah. Sebab tak ada atas, tak ada bawah, tak ada yang depan belakang semua, tak ada betul. Maka saya jumpa geng-geng ni, separuh tu, tak solat sebab dia kata tak nak syirik. Sebab dalam dah satu. Dalam satu. Kemudian luar satu. Tak boleh. Satu-satu. Dua syirik. Tak solat, tak boleh. Selagi tak boleh hilang kesyirikan, tak solat. La haula wala quwwata illa billah. Kita pula Nabi ajar, mula syahadah, lepas syahadah terus solat. Datang kita tak? Belajar belajar tinggi, makin tinggal ajaran Nabi. Ini masalah ni. Pada dia menyembah kepada yang dia punya diri. Dia. Ini masalah. Yang orang tak nampak sebenarnya. Pasal penghujung kepada pemahaman ni adalah pergi kepada satu fahaman, iaitu satu keadaan yang mana Allah Ta'ala tu macam tak ada lah. Kita dan Allah Ta'ala bersatu. Ha, itu sebenarnya yang berlaku. Ha, ini pasal kes dia tak ada volume tu masalah. Sebab tu kenapa dalam Mu'tazilah, diorang nafikan melihat Allah Ta'ala. Sebab kalau dilihat, ha, ada kedudukan, ada kedudukan diliputi oleh masa dan tempat, diliputi oleh masa dan tempat, makhluk lah. Ini pasal ayat ini tak boleh kena juga, ayat ini pun tak boleh kena juga. Sebab kalau ayat ni kena, then macam mana nak faham kita lihat Allah Ta'ala? Nabi kata, kamu akan lihat Tuhan kamu macam kamu lihat bulan ni. Bulan mengambang tengah malam. Kan, kamu akan lihat Tuhan kamu macam kamu lihat Tuhan bulan ni. Ataupun soalan para sahabat kepada Nabi, dia kata, hal nara rabbana yaumul qiyamah. Adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti? Nabi kata, adakah kamu akan berhimpit-himpit, bersesak-sesak, ragu-ragu terhadap bulan malam 14 yang tiada di antara kamu dengan sebarang awan? Maksudnya, kata, tidak. Lepas tu, kemudian, adakah kamu semua akan berhimpit-himpit, bersesak-sesak, ragu-ragu pada matahari tengah hari? Tengah hari yang tiada di antara kamu dengannya sebarang awan? Maksudnya, kata, tidak. Nabi kata, macam itulah kamu akan lihat Tuhan kamu nanti. Yang ini, diorang, geng, saya pakai akal kan? Dia tolak hadis ni. Dia tak boleh. Sebab kalau bertudukan, last kali tukar, terbalik. Apa? Mata hati. Bukan kat luar, kat dalam. Pula. Ha, ini masalah dia. Sebab benda ni bertentangan. Sebab kalau kita kata macam kes sebutan ni kan, apa yang dikatakan, apa tak boleh ada bersamanya, apa dikatakan, maksud dia menghalang selainnya untuk berada wujud bersama dia. Di mana ia yang menolak apa yang menuntut tempat dia, jika dia kuat. Wayan dafi' wayan ta waytahanna anin makan bi quwwatin dafi'ah in kana dha'ifan, dan dia akan tertolak dan tersisih daripada kedudukannya dengan kekuatan yang menolak jika dia lemah. Sini kan macam kalau benda ni tolakkan ni kuat, cawan ni berjalan. Kalau cawan ni yang ni kuat, yang ni berjalan. Dia still masalah jisim lah. Dia nak faham tak juga. Pasal ni masih dikalam lah. Sebab kita kata benda tu bukan kerja kita untuk persoalan. Allah tak nak kata ada zat. Dia ada diri. Ada diri. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah tak ingat kamu tentang dirinya. Ada diri. Tapi tak macam diri kita. Dia melihat. Bukan macam kita. Macam dia kata bersemayam. Bukan macam kita. Kita faham. Kalimah tak tahu cara. Itu je. You know the word, you don't know how. Tapi bukan bererti kita menafikan. Sebab ini penafian ini menghilangkan balik tajuk balik. Dia kata tak ada sekian, tak ada sekian, tak ada sekian. Dia mula bayangan. Dia masuk apa? Ilmu kalam balik. Masa tak bayang balik. Tak boleh ada jisim yang bila kalau dia ada sini, tertolak yang lain. Kalau dia ada kata tak ada sini, tertolak. Itu maksud dia. Yang pasal benda ni akan bertentangan dengan tajuk masalah. Contoh macam kes, melihat orang tak ada hari akhirat nanti. Macam mana? Dan kali dia kata melihat dengan mata hati. Salah, rosak. Rosak balik. Pada asal tu dah cantik dah susunan tadi. Stop kat situ dah memadai. Bila dia push balik, dan kat sini masalah. Wa inna ma syarahuna hadha lafz ma'a zuhurihi. Dia kata, dan hanya sahaja penjelasan kita dengan lafaz ni berserta dengan zahirnya saja. Li'annal ami rubbama la yafhamul murad bihi. Kerana orang yang awam mungkin tidak akan mengetahui akan yang dikenaki dengannya. Kita betul, tapi masalahnya kena perhatikan balik. Okey. Al-wazifatu tsalitsatu, tugasan yang ketiga. Dia pendek ya, ketiga ni. Okey. Okey, so kita dah ada takdis. Kedua, kita ada apa? Iman, dua tasdik. Iman dan percaya . Apa saja, datang dalil tentang Allah Ta'ala punya zat, sifat sebagainya. Kerja kita, takdis, kemudian percaya. Sebab Nabi takkan tipu, Nabi takkan silap. Dan lafaz Nabi yang terbaik. Takkan kita kata lafaz Nabi tu tak betul lagi, saya punya lafaz lagi bagus. Jangan. Actually, dekat sini ada kedudukan yang sangat bahaya. Kalau orang tu berpendapat macam tu, Nabi silap cakap macam ni. Awak pandai lagi dengan Nabi ke? Nabi kata-kata tuturan Nabi tu adalah apa? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dia bertutur daripada keinginan dia sendiri-sendiri. Tapi ia adalah wahyu yang diwahyukan. Itu benda yang sangat poin yang penting untuk difahami. Tasdik tadi mesti pada kita percaya walau tak reti, walau tak faham. Macam mana? Neraka ada tengkuk. Macam mana tak tahu? Neraka ni jurang. Macam mana tak tahu? Kulit kita nanti masak, dah masak balik. Macam mana? Tak tahu. Jadi, macam tumbuh balik. Kan dunia ni kan kena perlu masa. Kan sehari kalau jatuh motor tu kan. Ni 2 minggu ni. Tapak tangan ni. Kalau hilang, 2 minggu. Seret kat dalam raya kan. Tak pakai glove. 2 minggu. 2 minggu. Memang ketika hari-hari pertama tu macam tu. Lepas tu hari kedua tengah-tengah malam, bila urat ni apa, kulit tumbuh balik. berdenyut tengah malam, nyut kan. Tak boleh tidur, gitu panas. Tangan. Nak ceritakan, tapi bila di neraka, na'udzubillah, tak nak masuk neraka. Tapi na'udzubillah, tapi mana kurang cerita. Ayat An-Nisa 56 kan. Setiap kali mana masak kulit mereka, Allah Ta'ala gantikan kulit baru untuk dirasakan azab. Hangus masak, ganti baru. Macam mana? Ini 2 minggu, yang ini on the spot. Macam mana? Ya. Macam tu, ha? Hancur kepala, tumbuh balik. Ya. Macam mana? Nanti lah, tengoklah. Titian sirat tu halus, sehalus benang. Lebih halus berambut dia dah 7. Bila dia halus sangat, dia tajam. Lepas tu macam nak lintas. Berlatih di dunia. Pakai apa? Macam geng apa? Geng yang jalan atas tali tu. Sarkas. Apa benda pula? Kan? Takkan selamat je. Lepas tu kita nak fahamkan sekarang. Kita faham kalimah. Tak faham cara. Tunggu mati baru tahu. Memang kerja kita di sini adalah amal, amal, amal. Ini tempat kita apa? Menanam. Nak tuai sana nanti. Kerja sekarang ni tanam, tanam, tanam, tanam, tanam. Lepas tu kita beriman untuk beramal. Macam kita, macam kes itulah, macam kes apa? Tentang nuzul. Kerja kita bukan bincang cara turun. Kerja kita pada waktu seperti malam, percayalah Allah Ta'ala memang memang sedang berseru. Ke langit dunia Allah Ta'ala seru. Tak ada sesiapa nak minta aku berikan. Sedangkan Allah Ta'ala boleh seru di atas langit ketujuh. Tak perlu kan datang turun ke langit dunia, tak perlu. Tapi bila dia maklumkan tu, dia sangat-sangat nak kita doa kepada dia. Minta kepada dia. So iman kat situ bangun. Itu kita beriman untuk beramal. Bukan kita beriman untuk menentang. Bukan untuk menjadikan Allah Ta'ala makhluk, tak? Bagi orang yang kata mengenai masalah mata ke tangan, bukan untuk jadikan Allah Ta'ala serupa kita. Kita lafaz, kata-kata lafaz itu lafaz, kita faham, tak tahu cara. Bukan untuk kita menyamakan Allah dengan diri kita. Bahkan kita lafaz tadi, kita kata macam tu sebab kita ada amal di situ. Ada iman dan ada amal. Nak ceritakan langit yang besar ni, punya besar. Macam orang kata, yaum manatus sama akatashi sijilil kutub. Hari di mana kami gulung langit ni. Macam mana digulungnya lembaran untuk tulisan kitab. Zaman ke scroll kan. Macam tu kami gulung balik. Macam mana kami mulakan ciptaan, kami kembalikan dia semula. So kita beriman untuk datang kedahsyatan, keagungan kebesaran Allah Ta'ala, kuasa dia. Kan? Wassamawati matwiyatun biyamini. Langit dan bumi ni tergulung semua dalam tangan kanan Allah Ta'ala. Jadi kita lafaz kita faham. Tapi bukan kita nak bayang tangan dia macam mana, ada kuku, ada sekian. Tak ada. You know the words, tapi untuk fahamkan macam mana agungnya Allah Ta'ala. Itu kerja kita memahami, bukan kerja kita untuk menyamakan. Ha, itu kena faham eh. Baik. Jadi itu yang tasdik dan juga iman dan tasdik. Okey, awal wazifatu salisatu. Tugasan yang ketiga adalah al-i'tirafu bil ajzi. Mengakui dengan kelemahan. Wajibu ala kulli man la yaqifu ala kunhi hadhil aani wa haqiqatiha. Dan wajib ke atas setiap siapa yang tidak dapat berhenti, tak dapat nak gapai eh, ke atas reality, keadaan makna-makna ini dan hakikatnya. Walam ya'rif ta'wilaha, dan tak tahu akan takwilannya. Wal ma'nal muradu biha, dan tak tahu makna dikendaki dengannya. Tak ada makna, tak boleh. Makna kita tahu. Makna kita tahu. Kita tahu makna. Tak tahu cara je. Kan ulang balik, kan? Tak tahu cara. Kita tahu makna. Ayyukirra bil ajzi. Yang betulnya adalah kita mengakui dengan kelemahan. Mana takkan kita boleh tahu kaifiah. Kita memang tahu dah makna. Tapi tak tahu cara. Okay. Fa'inna sidqa. Kerana sidqa al-wajibun. Kerana kebenaran itu wajib. Wahwa an darkihi ajizun. Kebenaran itu dia kata percaya tu wajib, tapi ia daripada mengetahui dia tu lemah. Kita percaya wajib tentang kalimah-kalimah tadi, mana-mana tadi, tapi untuk tahu benda tu kita lemah. Fa in da'a ma'rifata faqad kadzaba, faqad kadziba. Maka kalau dia mendakwa, dia tahu, dia tipu. Sebab balik pada asal, cara takkan siapa tahu. Tak ada siapa tahu cara. Hatta para anbiya sendiri pun tak tahu pasal ditutup. Tak Allah Ta'ala, dia tak ada siapa tahu. Hatta Musa minta lihat, kan Allah tak bagi. Tunggu mati. Maksudnya di sini takkan siapa tahu. Hatta para anbiya sekalipun. Hanya melalui pengetahuan pakluman. Apa, kadar yang Allah Ta'ala buka banyak tu je. Tak lebih, tak kurang. Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi SAW dengan semua benda. Seluruh petala langit dan bumi ni, apa benda yang ada, Allah Ta'ala tunjukkan semua sekali. Naik Isra Mikraj, jumpa sebagainya. Semua sekali tengok syurga neraka, dah tengok dah. Tapi yang tak diberikan adalah siapa? Dia. Dirinya Subhanahu Wa Taala tidak didedahkan pada siapa-siapa. Ha, ini konsep. Tapi kan geng-geng ni ada tajalli, tajalli kan menjelma, Allah menjelma. Itu kan buatlah. Mereka cuba masukkan Allah Ta'ala pada konsep lain. Ha, tapi kat sini kita faham tak ada. Tidak berlaku. Ha, sebab tu siapa-siapa mendakwa, ada pengetahuan dia penipu. Ni tu, Allah Ta'ala tak pernah buka. Tak pernah buka. Hatta kepada para ambiak dia. Ya, dia ajarkan maksud pengertian. Ajarkan kita mengabdikan diri macam mana. Tapi tak diajarkan tentang apa. Cara macam mana Allah Ta'ala, mata tu macam mana, tangan tak ada, tak ada. Turun macam mana. Faham kalimah tak tahu? Cara. Okay. Sebab dia kata siapa kawat kata tahu, bohong. Wahada makna qaulul Malik. Dan inilah makna kata-kata Imam Malik. Al-kaifiyah majhulah. Cara tu yang tak diketahui. Makna kita tahu. Tapi cara, kata yakni tafsilul murad bihi ghairu maklum. Perincian yang dikendaki dengannya tidak diketahui. Balil rasikhuna fil ilmi wa al-arifun. Dia kata bahkan orang-orang yang kukuh dalam ilmu dan orang yang arif di kalangan para awliya, ulama liya, para sahabat utama, wa in jawazu fil ma'rifati hududil awam. Sekalipun mereka melampaui pada pengetahuan batasan orang awam, wa jalu fi maidanil ma'rifah, dan mereka menguasai pada medan pengetahuan. Wa qata'u min bawadiha amyalan katsirah. Dia kata sekalipun mereka merentas daripada lembah-lembah pengetahuan ni batu-batu yang banyak-banyak. Fama bakal huma lam yablughuhu, maka tak kekal, tak tertinggal untuk mereka, untuk apa, mereka tak tinggal untuk mereka daripada apa mereka tak tahu, tak sampai. Wa baina aidihim aksar, dan bahkan di hadapan mereka ada jauh lagi, walaupun dah jauh mereka, jauh lagi banyak lagi benda yang tak tahu sebenarnya. Balla nisbata lima tawiya anhum, bahkan tiada nisbah bagi apa yang tergulung daripada mereka. Ila ma kashafa lahum, kepada apa yang dah dibuka. Tak ada berapa persen, how many percent dah dia tahu, tak ada. Sebenarnya balik pasal nisbah, Imam Malik cakap tu, maksudnya tak ada nisbah yang batasan sebenarnya, tak ada siapa tahulah. Kaifiyah tak siapa tahu. Hatta kepada para ulama, para alim, ar-rasikhun fil ilmi pun tak tahu. Sebab tu dalam Quran Karim ajar apa? Dia kata-kata ar-rasikhun fil ilmi, berdatang mutasyabihat. Dia kata apa yang ketujuh surah Al-Imran? Okay, dia kata apa? Dia kata apa? Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dia Allah Ta'ala turunkan atas kamu kitab, hai Muhammad. Minhu ayatun muhkamat, daripada kitab ni ada ayat muhkamat. Hunna, yang muhkamat ni umul kitab. Wa ukhra mutasyabihat, yang lain tu samar-samar. Fa'amal ladzina, apa berkata? Fa'amal ladzina apa, fi qulubihim zaygun, ada orang yang dalam hati mereka ada kebingkukan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, dia akan ikuti apa yang samar-samar daripadanya. Ibtigha' al-fitnati, sebenarnya nak inginkan untuk test, uji-uji. Mereka nak test, nak test. Wa bertiqa ta'wili, dan inginkan pentakwilannya. Wa ma ta'wil yang lamu ta'wilu illallah. Tak tahu mengenai ta'wilan itu, Allah. Wa rasikhuna fil ilmi, dan orang yang kukuh dalam ilmu berkata apa? Yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Kami beriman dengannya, semua dari Tuhan kami. Dia tak cerita berkenaan masalah. Dia tahu lebih. Yang tahu Allah Ta'ala. Orang yang kukuh ilmu, dia berkata, kan? Dia berkata, semua dari Tuhan kami, kami beriman dengannya. Aman nabi kullu min indi rabbina. Dia bukan kerja, dia kata kami tahu juga. Ha, faham tak? So konsep ni sebenarnya memang tak ada siapa tahu. Kalau dia kata orang tu kata tahu, dia tipu. Dia bohong. Okay, dia kata contoh dia bagi bawah ni. Dia kata balla nisbata lima tuya anhum lima ila ma kushifa alahum. Dia kata bahkan tidak ada nisbah bagi apa yang dilipat, digulung daripada mereka kepada apa dah dibuka pada mereka. Berapa persen dah buka, berapa persen masih tutup, tak ada nisbah, tak diketahui pun. Sebenarnya tak ada pengetahuan pun. Likathratil matwi, kerana banyaknya yang masih tergulung. Waqillatil makshuf, dan banyak lagi dan sikitnya yang terbuka. Bil idafati ilahi, bagi nisbah kepada yang masih lagi tergulung. Sebenarnya tak ada nilai pun. Sebab apa? Wabil idafatil matwi al-mastur, qala sayyidina sayyidil anbiya. Dan contoh bagi nisbah, apa yang masih tergulung, yang tersorok, bersabda penghulu para nabi selawat Allah ke atas baginda, ketika dia sujud solat witir, dia berdoa. Nabi berdoa ketika sujud solat witir, yang ketika sujud terakhir. Banyak orang salah faham, dia ingatkan sujud akhir untuk berdoa tu, sujud dalam solat berdoa tu pada sujud terakhir. Sebenarnya sujud, kalau berdoa dan sujud tadi, semua sujud, tak ada sebarang spesifik. Cuma yang larangan timbul bagi orang yang ikut imam. Jangan dia lama-lama sujud, imam dah naik, masih lepak. Ha, tu mengarut. Sebab imam jika untuk diikuti. Bila imam takbir, imam bangkit, kamu takbir, kamu bangkit. Bukan duduk golek situ sampai bila tak bangun kan. Imam nak beri salam boleh bangun. Sebab dia kata, ada ulama kata boleh elakkan dua rukun besar. Ini kata-kata orang. Yang Nabi kata, bila imam jikan, imam bangkit, kamu bangkit. Itu kata-kata Nabi. Boleh dibanding kata-kata manusia. Mana boleh. Tapi ustaz ni kata, ustaz tu Nabi ke? Kadang-kadang kita cakap macam ni, orang kata kasar. Tapi tak faham-faham lagi ke Nabi punya status. Kedudukan Nabi tu pada kita dalam agama ni apa dia? Sampai kan boleh dia, Nabi dah bersabda dah. Innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam jadikan untuk di, imam-imam tu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Bila dia takbir, kamu takbir. Wa idza qala ghairu maghdubi alaihim faqulu amin. Wa idza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u. Bila dia takbir, dia rukuk, kamu takbir, kamu rukuk. Mana benda ni kalau ikut turutan, itulah kerja kita. Sebab tu dalam solat berjemaah, berdoa dalam sujud tadi, tidak digalakkan untuk panjang-panjang. Doa sikit-sikit boleh sempat, tak apa. Kalau dia kata panjang-panjang, imam dah bangkit, oh sibuk golek situ. Kenapa? Tapi yang kata sujud akhir pula, dia terbaca kisah hadis ni lah. Hadis Nabi SAW tengah satu malam, Aisyah Ranha, dia tercari Nabi. Nabi patut tidur rumah dia bantu. Tengah malam Nabi hilang. Dengan rumah zaman tu tak ada lampu, gelap. Tu terapa-apa-apa cari-cari Nabi, terpegang kaki Nabi dalam masjid tengah sujud. Terakhir Nabi sebut, Allahumma inni a'udhu bi radhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan dengan keredhaan kau daripada kemurkaan kau. Aku berlindung dengan keredhaan kau daripada kemurkaan kau. Wa mu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan kemaafan kau daripada hukuman kau. A'udhu bika minka. Aku berlindung dengan kau dari diri kau sendiri. Mana kemurkaan kau tu yang boleh tahan hanya kau je. Aku berlindung dengan kau daripada engkau. La uhsi thana'an alaik. Ini ayat ni. Aku tak boleh menghitung sanjungan ke atas engkau. Antakama athnai ta'ala nafsik. Engkau macam mana engkau sanjung ke atas diri engkau sendiri. Ini contoh macam mana, banyak mana yang dah dibuka. Pasal Nabi kata, aku tak boleh hitung sanjungan kat atas kau. Dan sanjungan tadi berkait dengan tajuk masalah nama dan sifat. Bila kita nak sanjung orang tu kan, gunung payung, entah meletup, kan? Kita kata, apa, rimau bergantai. Kita kena tahu sifat dia. Kalau kita bagi rimau bergantai pada perempuan cantik, dia bagaikan harimau berantai. Pula dia berantai perempuan. Atau panglima perang tu, matanya cantik macam kijang. Tak kena lah. Pasal dia tak berpadanan kita puji dengan sifat. Okay. Sekarang ni Nabi SAW, sifat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala, terbatas. Even Nabi pun terbatas. Sebenarnya. Lepas tu Nabi kata, aku tak boleh hitung. Menghitung sanjungan di atas engkau. Engkau macam engkau sanjung atas diri engkau sendiri. Nah, itu nak fahamkan. Pasal kita akan puji seseorang, sanjung seorang dengan sifat dia. Dan maksudnya sifat dan nama. Kalau anda kata Nabi pun tersekat, bahayaan tu orang lain lagi lah. Ini kadar batasan banyak mana dibuka kepada Nabi. Kan, Nabi sendiri. Batasan tu lah Nabi cerita kat kita. Mana lebih? Bahkan Nabi kan sampai semua sekali. Mana boleh sorok-sorok? Kalau orang tu nak kata Nabi sorok separuh, yang khas untuk orang-orang tak boleh. Dia itu jadi berkhianat. Maka dia akan jadi kasih tu kesilapan. Dia menuduh Nabi sebagai orang yang tak amanah. Maka memang Allah sebut dalam Quran tentang perkara ni. Maka ini antara dalil bahawa Nabi SAW dilindungi oleh Allah Ta'ala. Sebab Nabi sebelum ayat ni turun, Nabi SAW ada pengawal. Pengawal yang mengawal Nabi SAW. Tapi lepas turun ayat ni, Nabi halau. Tak ada lah bodyguard. Sebab ayat yang datang dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-67. Al-Maidah 67. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Hei rasul. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa diturunkan kepada kau dari Tuhan kau. Sampaikan. Wa illam taf'al. Kalau kau tak buat, kau simpan, tak sampaikan, fama ballaghta risalata. Engkau tak sampaikan pun risalah Allah Taala. It's considered Nabi tak buat kerja. You don't do your, didn't do your work. Your message tak convey, tak sampai. Walau Nabi simpan satu, Aisyah kata, barang siapa kata Nabi sekian-sekian, dia telah menipu atas nama, menipu atas Allah Ta'ala dengan penipuan yang besar. Ni ayat dia, dalil dia. Okay. Wallahu ya'simuka minan nas Allah lindung engkau daripada manusia. Inna Allah la yahdil qaumal kafirin, Allah tak beri hidayah pada kaum, tak akan beri hidayah pada kaum kafir. Yang ayat wallahu ya'simuka minan nas tu, Allah lindung kau, itulah sebab Nabi halau semua bodyguard dia. Tak ada boleh bodyguard. Nabi tak ada bodyguard lepas tu. Tak dia, dia tak bagi pasal Allah Taala dia jaga aku. Pergi. Allah jaga aku. Tu pada waktu tu yang Aisyah tengah malam boleh tercek-cek Nabi tu. Kalau tidak, kalau guard dia dekat luar mesti nampak kan. Ha, tak ada lah, tak ada. Dan lepas turun tu tak ada, Nabi tak ada bodyguard. Lepas ayat 67 surah Al-Maidah turun, tak ada bodyguard lagi. Ha, cuma nak fahamkan kes mana penyampaian tadi. Nabi takkan sorok. Takkan dia kata Nabi sorok pula. So apa Nabi buka pada kita daripada pengetahuan, itulah keseluruhan apa yang Nabi tahu. Tak lebih tak kurang eh. Bagaimana Allah Ta'ala bagi 100 mesej, Nabi takkan simpan 99. Bagi kita 99, tinggal satu, tak ada. Ini bukan, ini kan silat. Kalau silat buat, dia Tok Guru buat yang tu. Dia ada 30 buah, dia bagi anak murid 29 je. Takut nanti kalau anak murid melawan, dia ada satu buah, dia boleh bantai balik. Bukan silat tau. Ini bukan buah simpan-simpan. Ini agama. So Nabi takkan simpan satu benda pun. Sebab tu Aisyah kata, barang siapa kata Nabi yang sorok apa-apa. Kalau Nabi yang sorok, Aisyah kata, Nabi akan sorok ayat ni. Nabi sebutlah di antara surah At-Tahrim. Yang ayat berkenaan Nabi haramkan, apa tu kan? Lepas tu ayat berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk dikahwin dengan Zainab binti Jahsh. Lepas tu ayat Abasa. Aisyah kata kalau Nabi nak sorok, Nabi sorok ayat ni. Ini ayat-ayat yang Allah Ta'ala tegur Nabi. Allah Ta'ala kata, Abasa wa tawalla. Itu Nabi sorok. Kalau Nabi nak sorok sangat. Barang siapa kata Nabi sorok, dia penipu besar. Itu Aisyah ayat 67 tadi. Okay, jangan nak faham kan? Jadi mustahil bila Nabi dah cerita semua. So itulah kadar apa yang Allah Ta'ala suruh. Sampaikan kadar dia. Dan kita kata macam ada tersimpan separuh yang Nabi sorok dalam karung. Ha, itu uncang tu ada dia. Ha, ada masalah sikit. Okay. Tapi itu afati ilal maksyuf. Ya. Bahkan okay. Di tu pada saat, pada disandar kerana tajuk tu kepada apa yang telah terbuka. Bersama Nabi SAW, dia kata, U'arrifukum billah. U'khafikumullah hukum lillah. Wa ana a'rufukum billah. Aku kenal kamu dengan Allah Ta'ala. Dan aku takutkan kamu. Dia kata, apa dia kata? A'rifukum billah, a'rifukum billah. Aku orang paling arif dengan kalian tentang Allah. Wa akhwafukum lillah, aku orang paling takut dengan kalian kepada Allah Ta'ala. Wa ana a'rifukum wa ana a'rifukum billah, dan aku kenalkan kamu dengan Allah Ta'ala. Aku orang paling tak kenal, aku orang paling takut, dan aku kenalkan kamu dengan Allah Ta'ala. Aku lah kenalkan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So Nabi SAW terang kat situ berkenaan dengan apa? Kedudukan dia orang paling tahu. Tapi pengetahuan dia ikut kadar banyak tadi lah. Banyak mana Allah Ta'ala buka je lah. Itulah kadar dia. Maka bukan lebih dari itu. Sebab tu macam kita nak fahamkan apa kaifiah majhul tu. Dia bukan masalah apa pada orang tertentu ada. Orang lain tak tahu. Tak? Semua tak tahu. Not even para ambiak. Hatta para ambiak pun tak tahu. Sebab kita kata balik pada asal. Allah Ta'ala tak meliputi ilmu tentangnya siapa-siapa pun. Kalau dia kata ada siapa meliputi dan tak betul lah firman Allah Ta'ala tentang perkara dalam Quran. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi tahu kepada siapa-siapa pun. Hatta para Rasul pun ghaib yang kadar dia nak je. Dan tak termasuk kat situ masalah dirinya. Lepas tu Nabi sini pun puji Allah Ta'ala pun ada tak tahu lagi. Ada lagi tak tahu. Dia tak tahu untuk puji Allah Ta'ala dengan apa lagi. Ha, itu konsep yang kena faham. Wali ajli kaunil ajzi wa kusur daruriyan fi akhiril amri bi idhafati ila muntahal hal. Dia kata apa? Oleh kerana keadaan kelemahan, kelemahan dan singkat itu dan terbatas itu adalah daruri, pasti pada akhir urusan bila bincang-bincang ujung kali apa? Lemah, kita lemah, disandar kepada tahap, disandar kepada muntahal hal, pada kedudukan tertinggi pun tetap masih lemah. Kata qala sayyidul siddiqin al-ajzu andar til idrak. Apa dia kata saya sedikit siapa eh? Ini kan masalah juga. Kelemahan daripada mengetahui akan pengetahuan adalah pengetahuan. Al-ajizu. Sayyidul Arifin takut guru dia kot. Sekejap. Kata-kata Juwaini ke? Ah bukan. Ini Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata-kata tu dinisbah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu kelemahan daripada mengetahui pengetahuan adalah pengetahuan. Jadi bila kita tahu, contoh macam kalau kita pulas motor tu kan. Kita lemah daripada sampai mana pula dah habis dah. 100. Mana pengetahuan lah kita lah, motor kita lebih lebih daripada tu. Kelemahan kita mengetahui, daripada mengetahui satu pengetahuan adalah kelemahan. Adalah pengetahuan, bukan kelemahan. Adalah pengetahuan. Batasan, kita tahu batas. Sampai ni je limit dia. Macam tadi kita katakan, tentang Allah Ta'ala, yang kita tak tahu adalah cara. Itu limit dia. Kalimah faham. Allah Ta'ala Maha Tinggi, Maha Besar tahu. Tapi limit yang Allah Ta'ala buka pada kita adalah masalah pengertian tadi. Ya, cara, tak. So, kita tahulah limit kita dan kita tahulah, itulah pengetahuan. Kelemahan daripada mengetahui satu pengetahuan adalah pengetahuan. Kelemahan dari mengetahui satu pengetahuan adalah pengetahuan. So, kita tahu batasan kita sampai situ je. Ha, sini je. Paling dalam. Kita terlalu nyelam dah. Ha, itu, itulah batasan kita. Batasan air mana kita tenggelam kan. Ha, kita tahu batasan kita 20 meter je. Bawah dia tu kita sampai. Ha, kita, itu pengetahuan. Itu adalah, kita kata kelemahan. Tapi itu adalah sebenarnya pengetahuan. Okay. Dia kata, fa'awailu haqa'iki hadil ma'ani. Maka apa bagian-bagian permulaan hakikat pengertian-pengertian ini bil idafati ila awam al khalq, dia nisbah kan, disandarkan kepada awam makhluk, ka akhiriha seperti orang-orang akhirnya, ka bil idafati ila khawas al khalq, dia seperti bagian akhir dia bagi nisbah orang-orang yang apa pada yang terpilih di kalangan makhluk. Macam ni maksud dia, kalau sekiranya orang awam dah tak tahu sampai sini kan, daripada orang awam pada awal tak tahu, nisbah tidak ketahuan tadi pada orang awam sama seperti pengakhiran pengetahuan pada orang yang berpengetahuan. Pengetahuan pun limited. Sebenarnya kalau ikutkan sebenar, sama je kedudukan dia. Sebab orang yang berpengetahuan ni takkan lebih daripada apa yang diberikan Allah Ta'ala. Memang kaifiah stop terus. Tak ada perbincangan dah. Cara tak ada. Pada Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai. Tu pusing mana awak nak bincang. Sebab tu kenapa awal dia kata apa? Siapa kata dia kenal? Penipu. Eh, mendakwa kenal, mendakwa makrifat. Benda yang Allah Ta'ala dah sekat, kita kata kita tahu, penipu. Sebab memang tak, tak tahu kak. So kalau dia kata dia tahu tu, penipu, bohong lah. Ha, itu yang kadang-kadang apa, gelaran makrifatullah tu. Atau arif billah ni. Ha. Ni jaga-jaga sikit. Nama kita sekarang banyak orang guna istilah arif billah. Yang kenal Allah. Ambul, sedapnya bunyi kan. Pasal ikutkan sebenar, kadar banyak mana yang dia tahu tu adalah kadar orang awam baca pun. Takkan lebih. Kalau dia kata lebih, dia bertipu. Sebab kadar tu Nabi pun ajar banyak tu je. Quran tunjuk pun banyak tu je. Datang ke dia, saya ada jenis ni ha. Haa, dia salah sikit. Penipu lah. So kalau dia kata, orang kata-kata arif billah tu penipu. Pasal penzahiran sebenar tentang tajuk, tajuk kenal Allah Ta'ala ni, penzahiran dia pada masalah takwa. Dan takwa ni, tak perlu anda jadi seorang apa ahli sufi, tarikat dan sebagainya. Tak payah belajar lah sifat 20 pun. Kadang-kadang orang yang awam, orang biasa ni lebih lebih faham takut Tuhan banding awak. Cik Ibn Umar, saya satu video kata buka dalam YouTube. Ada apa budak-budak Saudi ke Saudi ke Emirates, saya tahu, naik kereta 4-wheel drive, dia pergi bawa ke padang pasir, jumpa orang bela kambing. Ada kan? Ha, orang tu bela kambing, pak cik tu bela kambing kan. Budak-budak dia datang kacau. Dia kan kacau-kacau macam budak-budak apa, tolak-tolak orang tua tak. Dia kata, cik, dia kata, ni kambing ni boleh jual tak? Tak boleh, bukan aku punya, dia kata. Alah, jual satu je, dia kata. Bilang, tak boleh, bukan aku punya, dia kata. Tapi orang badui, dia kata cara bercakap kan tak macam, dia kata langit dan bumi tak cantum, aku nak jual kepada kau macam mana? Benda mustahil kan, langit dengan bumi tak rapat, aku nak jual macam mana cakap yang tu? Jadi budak-budak ni kata, cik lah, kami bagi 200 rial lah. Tak boleh. 2,000. Tak boleh. 200,000. Tak boleh. Dia kata kau bagi banyak mana, tak boleh. Dia kata. Lepas tu bila budak tu push lagi kan, last kali dia kata apa? Kalau aku jual kat korang, yelah. Tu dia kata, tuan tak nampak. Allah nampak, dia kata. Aku nak jual apa depan Allah nanti. Orang badri biasa je. Ini bukan tajuk arif billah. Ini takwa. Takwa ni dibina. Walaupun anda orang yang paling simple. Tak perlu jadi profesor universiti lah untuk jadi macam tu. Dia jadi takut Tuhan tu. Kisah ni sebenarnya pernah dibuat oleh Ibn Umar. Ibn Umar lintas dekat dia satu perjalanan, jumpa geng-geng ni lah, orang jumpa kambing ni. Dia kacau macam tu lah. Aku jual lah. Dan sekali orang tu kata, kalau aku jual, aku jawab perempuan Allah Ta'ala nanti. Aku kata hilang. Kan kata hilang, boleh beli lain kan? RM200,000 tu beli ganti baru, ganti letak pula RM20,000 kita punya simpan. Boleh kan? Kita tolak sikit. Even kita bagi orang tu, kita dapat duit, kita cakap bos kita jual, kita beli. Kita beli, kita bayar RM1,000 kat dia. Kambing harga RM300, bayar RM1,000. Bos pun senyum happy. Tapi benda tu pengkhianatan. Dia boleh cakap takut, dia takut. Dia kata tu, Ibn Umar menangis. Bila Badwi tu jawab macam tu, pada Ibn Umar, menangis. Ibn Umar. Sebab melihat kepada, tanpa orang ni jadi alim sebagainya, belajar-belajar, tak belajar pandai mana, tiba-tiba dia boleh tahu takut Tuhan lebih daripada orang yang belajar. Mana Ibn Umar test je. Nak tengok apa jadi kan. Tapi jawapan akhir tu. Ini bukan Arif Billah geng-geng ni. Geng-geng Arif Billah Malaysia ni banyak tipu. Nak musafir, tengok Tuhan nak murid bayar. InsyaAllah kita akan dakwah jauh ni. Jadi kena tanggung lah saya berjalan. Saya dengar terkejut. Tapi mula tu semua lillahi ta'ala je. Lala minit. Ni tambah kereta terbang ni, siapa nak beli kan? Siapa? Awak. Okey awak lah. Ni nanti nak beli shopping-shopping nanti. Awak, siapa tanggung? Kisah benar. Mereka kena tipu. Yang saya ada orang jumpa ngadu kat saya. Mula-mula tu bagus lah. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Rupa-rupanya dia tuai anak murid. Tuai. Tuai sampai masak. Ni kisah guna. Ini Arif Billahnya. Penipu je. Banyak pembohong. So, nak kena jaga-jaga sikit. Sebab tu, sebenarnya kadar kelemahan orang yang lemah tadi tu, tahap permulaan dia yang tak tahu tadi, nisbah pada orang-orang yang konon sampai pada tahap ketinggi, sama je. Tak ada beza. Kata, فَكَيْفَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْاَتِرَحْ بِالْعَجِ. Jadi bagaimana boleh tidak mereka, yang ini orang-orang, sekiranya makhluk, tak kira orang alim, tak alim, arif billah, tak arif billah, kenapa bagaimana tidak wajib untuk mereka mengiktiraf dengan kelemahan? Macam mana? Pasti kena mengaku kelemahan. Ini konsep yang kedua, yang ketiga ni, apa wazifah ketiga, kita dengan dalil ni, kita kena mengaku kita lemah untuk mengetahui. Sebab cara Allah Ta'ala takkan kita ketahui. Biar kita bertapa, pejam mata, buka mata, kan masuk dalam air, tanam diri separuh dalam tanah, takkan anda tahu. Yang lebih kena separuh tarikat dia buat dekat belah apa, Kelantan. Dia buat gali kubur. Bukan kubur lah, replika kubur. Kunci mangga tau. Duduk dalam tu nak rasa kematian. Tak kerja lain ke? Kan? Ini masalah dia. Dia sibuk cari macam nak dapat nur kan. Ini benda macam ni masalah dia. Yang dekat belah tempat pembangun tua seorang. Tanam diri dan tanah separuh tak selalu lubang. Mula buat betul saya tak tahu cerita. Dia kata ustaz ni, ustaz lah, ngajar Quran dan sebagainya. Suka cerita buat keris-keris. Satu hari buat bentuk saya pergi rumah dia nak bagi barang apa tah. Di rumah dia tak ada, dia kata kat belakang rumah. Pergi belakang rumah tengok tak ada gali lubang. Tu buat bentuk saya kata, ustaz, gali lubang buat apa ni? Nak buat air telaga ke? Dia kata tak. Pasal tak boleh ni, pasal dekat dengan tandas. Dia ada jarak. Kalau kita gali telaga untuk air, jarak dengan tandas tu ada spesifik tau. Jangan jauh-jauh atau binatang ternakan kita kena jauh. Kalau kurang jarak tertentu, meresap sampai kat telaga kita. Kita minum air kotor. So, orang tu saya tegur. Dia kata ada kerja lain sebagainya. Lepas tu dia, buat apa? Lepas tu dia sembang dengan geng surau. Geng surau kata, Ustaz Hang tu sesat. Dia kata, tanam diri dalam tanah tu untuk dapat ni. Nak dapat apa Allah Alam? Nak lepas keluar ke? Kan? Tahulah. Ini kena jaga sikit. Sebab sebenarnya, nisbah apa sekalipun awak buat, takkan dapat awak mencapai pengetahuan mengenai kadar mana yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Dan Nabi telah sampaikan habis pengetahuan tersebut. Tidak tersisa sikit pun. Dan tak ada tersimpan sebagai pengetahuan tadi kepada apa? Orang-orang agama lain. Tak ada. Atas kita Nabi je. Yang kita. Tapi dalam Bible ada, dalam kitab Majusi ke, dalam Veda ke. Lah. Kita tumpu pada Quran dan hadis Nabi SAW saja. Jelas? Wallahu a'lam. Kita bincang insyaAllah akan datang tugasan yang keempat. Ada soalan? Tak ada Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.